jarang tasdid di dalam Al-Fatihah. Tasdid fardu sabdu. Huruf W di atas. Tasdid jadi dalam Al-Fatihah itu ada 14. Satu di atas huruf lam. Di atas huruf lam ayatnya itu bismillah. Jadi kata Allah bismillah dari tasdid huruf lam. Bismillah, ada sabdu tasbihnya. Di atas huruf lam dikata Allah. Yang kedua di atas huruf ra. Bismillahirrahman. Di atas huruf ra. Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Di atas huruf ra ada tasbih. Tasdid itu penting. Kalau tasdid tidak dibaca berarti kita buang satu huruf. Kalau ada tasdid berarti hurufnya ada dua. Bismillah berarti lamnya ada dua. Bismillahirrahman. Ar-Rahman berarti ro-nya ada dua. Nah kalau ada tasdid berarti hilang satu ro kan? Salah baca huruf aja Al-Fatihahnya tidak sah, pergi hurufnya dibuang. Nah, penting makanya. Makanya itu harus dibaca dari awal. Dan mesti cuma didengar. Mesti. Harus praktek. Satu ayat-ayatnya. Kemudian di atas huruf ro. Pada kata. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Di atas huruf ro. Pada kata. Ar-Rahim. Yang keempat, di atas huruf lam pada kata lillahi ar-rahmanir-rahim. Ini kan ayat bukan apa bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ayat pertama alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah lillah di atas huruf lam pada kata lillahi lillah. Nah, baca ada tasdid di situ. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, yang keempat kan di atas huruf lam pada kata lillah. Yang ketiga di atas huruf ro pada kata ar-rahim. Satu di atas huruf lam pada kata Allah bismillah. Yang kedua di atas huruf ro pada kata ar-rahman. Yang ketiga di atas huruf ro pada kata ar-rahim. Yang keempat, pada kata pada di atas huruf lam, pada kata lillahi. Kelima, di atas huruf ba. Di atas huruf ba, ada kata Rabbil alamin. Rabbil alamin. Di atas huruf ba, ada tasdid. Rabbil alamin. Keenam, di atas huruf ra, masih di atas huruf ra pada kata ar-rahman, rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Ar-rahman itu ada tasdid di atas huruf ra. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, di atas kata Ar-Rahim, di atas ra. Ar-Rahman, ra-nya ada tasdid. Ar-Rahim, ra-nya pun ada tasdid. Sudah? Kedelapan. Di atas huruf dal pada kata ad-din. Ad-din. Maliki yaumiddin. Nah, dalnya itu ada tasdid. Maliki yaumiddin. Middin. Maliki yaumiddin. Jadi ad-din dalnya ada tasdid. Jangan bacanya maliki yaumiddin. Kurang dalnya, dibuang satu dal. Middin. Terus berapa? 9. Di atas huruf ya pada kata iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Di atas huruf ya pada kata iyyaka. 10. Di atas huruf ya pada kata iyyaka juga. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Belas. Di atas huruf shad. Di atas huruf shad. Pada kata as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sad. Dari huruf sad. Ihdinas si. As-siratal mustaqim. Terus di atas huruf lam. Pada kata al-lazina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Jadi lamnya ada tasdid, ada sabdu. Siratal ladzina. Kemudian yang berapa? 13. Di atas huruf dot dan lam. Di atas huruf dot dan lam pada kata ad-dallin. Di atas huruf dot dan lam sekaligus pada kata ad-dallin. Jadi sekaligus ada 13-14 tadi. 13-14 ad-dallin. Di atas huruf dot dengan di atas huruf lam. Jadi tasdid-tasdid dalam Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Harus dibaca semuanya. Kalau tidak dibaca nanti buang satu huruf. Kita ulang dari awal tuh. Bismillahi satu. Allah. Ar-Rahman dua. Ra. Yang ketiga. Ar-Rahim. Yang keempat. Alhamdulillahi lillahi. Yang kelima Rabbil alamin. Rabbi. Yang keenam Ar-Rahman. Nah, ra. Yang ketujuh Ar-Rahim. Yang kedelapan Maliki yaumiddin. Dalnya Maliki yaumiddin. Yang kesembilan. Iyyaka na'budu. Iyya di atas ya. Iyyaka na'budu di atas ya. Kemudian yang kesepuluh. Wa iyyaka nasta'in. Iyya. Iyya bukan iya. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan tapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ke-10. Yang ke-11. di atas sirat ihdinas siratal mustaqim as-siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim yang ke-12 siratal ladzina alladzina huruf lam siratal ladzina yang ke-12 yang ke-13 dan ke-14 an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di atas huruf dhad 13, di atas huruf lam 14, dikatakan abdallin. Itu 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Kalau tidak pernah praktek dari awal sampai akhir, dia tidak pernah sadar itu salah tuh. Memang harus dibaca, jangan juga didengar, kayak ada betul lah perasaan.